بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، معاشر المسلمين، jamaah sekalian yang sama berbahagia, walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata, pada sore yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid, dari masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, dalam rangka bermajlis ilmu bertafakkur fi din, yang merupakan jalan-jalan kemudahan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan riyadul jannah, taman dari taman-taman syurga Allah di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini pula kita akan menjelaskan salah satu kitab dari kitab-kitab warisan para ulama kita, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah. Di dalam kitab beliau yang diberi judul dengan Usulus Sunnah, yaitu prinsip-prinsip sunnah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala adalah merupakan salah satu dari guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, salah satu guru dari Imam Bukhari yang terkenal dengan Sahih Al-Bukhari, kumpulan hadis-hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan beliau sangat dikenal sebagai imam, salah satu dari imam mazhab yang empat, yang berada pada urutan yang keempat dari mazahibul arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan pengikut mazhabnya dikenal dengan mazhab Hanabilah. Demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah, beliau adalah imam yang sangat terkenal sebagai imamus sunnah, yang kokoh dan gigi di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup menunjukkan semua itu salah satu dari karangan beliau yang ada di hadapan kita, yaitu Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, kemudian disyarah oleh para ulama-ulama setelahnya, yang menunjukkan perhatian para ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam pentingnya menjelaskan tentang sunnah di dalam Islam, sehingga mereka melihat bahwa apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya ini sangatlah penting untuk disebarkan dan diterangkan kepada umat ini. Nah, terlebih-lebih di zaman-zaman fitnah yang semakin terus bergejolak di zaman-zaman fitnah yang semakin terus bertambah. Naam, dan termasuk di zaman beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, fitnah yang sangat terkenal dengan al-qaul bi khalqil Quran, yaitu fitnah undang-undang Al-Quran adalah makhluk. Naam, dengan sebab itu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala tetap gigi dan kokoh untuk menjelaskan kepada umat pada masa tersebut bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Al-Quran merupakan kalam Allah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat Allah bukan makhluk, bukan yang dicipta. Maka dengan fitnah itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan, dicambuk. Naam, akan tetapi beliau tidaklah kemudian berlemah, berputus asa, bahkan terus gigih di atas sunnah dan mempertahankan kebenaran sunnah pada waktu itu. Naam, sampai-sampai kemudian sebagian daripada sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau datang untuk meminta kepada Imam Ahmad dengan terpaksa menyatakan Al-Quran makhluk daripada mengkhawatirkan beliau akan dibunuh pada waktu itu. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan gigi dan kokohnya, naam, tidak goyah untuk kemudian menyerah dan mengalah. Akan tetapi beliau tetap dengan prinsip beliau, tekad dan kekuatan kegigihan beliau menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, sekalipun harus dibunuh dalam rangka menyelamatkan umat Islam, dalam rangka menyelamatkan umat yang jumlahnya besar. Nah, sampai-sampai beliau menyatakan kepada muridnya Imam Al-Marwazi rahimahullah, aqtul nafsi au udhillahum, saya membunuh diriku atau aku akan menyesatkan mereka, para umat yang siap mencatat apa yang difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Naam, beliau dilahirkan pada tahun 161 dan diwafatkan pada tahun 241 Hijriah. Naam, dan maksud daripada kitab beliau Usulus Sunnah, naam, di sini beliau ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau berbagai bentuk prinsip-prinsip di dalam Islam, khususnya prinsip di dalam berakidah yang benar, bertauhid yang benar. Maka ini maksud daripada judul kitab beliau Usulus Sunnah. Karena pengertian sunnah di lisan-lisan para ulama ketika mereka menyebutkan kata sunnah itu berbeda-beda. Nah, ada yang menginginkan sunnah dengan tauhid, ada yang menginginkan sunnah dengan Islam secara umum, ada yang menginginkan sunnah dengan hukum, yaitu sebagaimana dalam ilmu fikih, kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dan ada yang memaksudkannya dengan sunnah adalah apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Nah, maka usul sunnah di sini adalah yang diinginkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu bermakna Islam, bermakna khususnya aqidah tauhid. Nah, maka beliau berkata di dalam kitabnya Usulus Sunnah rahimahullahu ta'ala, naam, dengan menyebutkan sanad dari orang-orang yang sebelum beliau, naam, sampai kepada murid beliau yang bernama Abdus Ibn Malik Al-Attar. Beliau berkata, sami'tu Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqulu, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, telah menyebutkan sanadnya sampai kepada murid beliau yaitu Abdus Ibn Malik Al-Attar. Beliau berkata, aku mendengar Abu Abdillah, yaitu kunya daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, guru beliau. Nah, Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan, usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, bahwasanya berpegang teguh dengan sahabat-sahabat Rasulullah dari ucapan, amalan-amalan mereka, keyakinan mereka, itu adalah merupakan prinsip sunnah. Nah, mengapa tidak ma'asyiral muslimin? Nah, disebabkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita semua sebagai umatul Islam untuk berpegang teguh dengan sunnah para sahabat-sahabat beliau. Di antaranya adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya, yang disahihkan Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Ibnu Majah dan juga di dalam Sunan Ad-Darimi. Naam. Yakni mereka semua meriwayatkan hadis ini, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adlu 'alaiha mahdiyyin min ba'di, adlu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yakni para pembesar-pembesar sahabat Rasulullah, khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk sepeninggalku. Nah, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah mereka, adlu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah, gigitlah dengan sekuat-kuatnya dengan geraham-geraham kalian. Nah, maka berdasarkan hadis ini, benarlah apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa berpegang teguh dengan sahabat, dengan sunnah-sunnah sahabat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mereka adalah para sahabat yang sangat gigih berpegang teguh dengan kitabullah, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak, dengan adab beliau, dengan suluk. Nah, mereka semua adalah para sahabat yang sangat gigih di dalam menegakkan keduanya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab itulah kita semua umat setelahnya wajib berpegang teguh dengan sunnah para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, hal itu lebih dikuatkan lagi di dalam hadis yang lain ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mensifati firqatun najiyah, yaitu kelompok, golongan yang selamat, At-Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat atas mereka di dalam hadis yang sangat terkenal dengan hadis iftiraful ummah, hadis perpecahan umat, kata Rasulullah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali hanya satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang berada di atas seperti apa yang aku berada di atasnya dan yang berada di atasnya para sahabat-sahabatku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bahwa golongan yang selamat dari api neraka tersebut dari 72 golongan kecuali satu golongan, yaitu golongan yang mewujudkan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat-sahabatnya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, semua itu menunjukkan pada kita wajibnya untuk kita mengenal sunnah Rasulullah, membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal dan membaca sejarah para sahabat-sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka di dalam Islam, bagaimana mereka menegakkan dan berdakwah, berjihad di dalam Islam, sehingga benar-benar kita dapat meniti dan mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, sunnah-sunnah mereka. Nah, sehingga kita termasuk benar-benar di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, ahlu sunnati wal jamaah. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, apalagi di zaman-zaman fitnah seperti ini. Nah, mewajibkan kita semua untuk benar-benar mengenal sejarah perjalanan dakwah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, dan sungguh di zaman-zaman seperti ini, zaman yang menyebar berbagai fitnah-fitnah, syirkiyat, kesyirikan-kesyirikan, bid'iyat, bid'ah-bid'ah, ma'asi, dan seterusnya, berbagai penyimpangan-penyimpangan di dalam syariatul Islam. Nah, maka wajib bagi kita semua mengenal sejarah mereka dan mengikuti dengan ikutan yang benar. Bagaimana sikap para sahabat Rasulullah di dalam menghadapi bid'ah-bid'ah atau kesyirikan-kesyirikan di zamannya? Kita lihat bagaimana awal bid'ah, munculnya bid'ah di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bid'ah khawarij, bid'ah rafidah, syiah rafidah, nah juga bid'ah mu'tazilah, i'tizal, bid'ah qadariyah, dan seterusnya dari berbagai bentuk-bentuk bid'ah. Nah, bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah dalam berdakwah dan memberantas bid'ah-bid'ah tersebut. Nah, bid'ah khawarij kita telah mengetahuinya, para pemberontak terhadap penguasa yang mereka itu adalah merupakan termasuk bid'ah yang pertama muncul di dalam sejarah Islam, yang bibitnya ada di zaman Rasulullah, yang bernama Dzul Khuwaisirah. Nah, lalu kemudian berkembang di zaman Utsman dan terlebih-lebih di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika apa yang telah kita jelaskan dalam perselisihan yang terjadi dari dua kubu sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu terjadi perdamaian melalui dua sahabat yang diutus masing-masing untuk berdamai, dari pihak Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, dan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Abdullah bin Amr bin Al-Aus. Nah, maka mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan juga memberontak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan bahkan mengkafirkan keduanya karena mereka benci hukum yang dilakukan oleh keduanya, yaitu mengutus dua utusan tadi, lalu mereka menyatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah, bukan hukum dari dua orang tersebut. Naam, lalu mereka memberontak dan keluar menentang dari terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada waktu itu. Naam, yang pada ujungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi mereka. Naam, memerangi mereka yang dikenal dengan perang Nahrawan. Lalu ribuan dari mereka terbunuh dan yang lainnya masih tersisa juga setelah itu bertobat. Nah, kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah ketika setelah mereka didebat oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, juga Rasulullah alaihi salatu wassalam menggelari khawarij ini adalah golongan yang marifah, dikenal juga dengan al-marifah. Nah, marifah yaitu berdasarkan sabda Rasulullah yang merukuna minad din kama yang merukus sahmu minar ramiyah. Mereka golongan khawarij pemberontak ini keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Nah, juga mereka dikenal dengan golongan nawasib. Nawasib yaitu jamaknya nasib, karena mereka gulu. Naam, di dalam membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini bid'ah yang pertama muncul dalam sejarah Islam dan bagaimana sikap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bid'ah Rafidah. Bid'ah Rafidah yakni Syiah Rafidah. Naam, mereka adalah orang-orang yang menolak keimamahan Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka berlepas diri dari keduanya. Mereka mencela dan mencaci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ar-Rafidah ini awwalu ma dhahara fil Islam lamma kharaja Zaid bin Ali bin Ibn Husayn fi awail al-mi'ah ats-tsaniyah fi khilafati Hisham ibn Abdul Malik wa tabi'ahu syi'atu fa su'ila 'an Abi Bakar wa Umar fa tawallahuma wa tarahhama 'alayhima fa rafadahu qaumun fa qala rafadtumuni rafadtumuni fa sammu ar-Rafidah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun Rafidah ini adalah lafaz yang pertama muncul di dalam Islam, yaitu sejarahnya, sebabnya ketika Zaid bin Ali bin Ibn Husayn keluar. Zaid bin Ali bin Husayn adalah merupakan cicit daripada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Zaid bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Thalib keluar pada awal tahun kedua, yakni abad kedua Masehi, abad kedua dari Hijriah, yaitu di masa khilafah Hisham ibn Abdul Malik, maka pada waktu itu Syiah mengikuti beliau, mengikuti Zaid bin Ali ibn Husayn. Lalu Syiah tersebut bertanya tentang Abu Bakar dan Umar, maka Zaid bin Ali ibn Husayn menjawab dengan memuji keduanya dan mengatakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, yakni Abu Bakar dan Umar. Maka golongan Syiah tersebut menolak jawaban daripada Zaid bin Ali bin Husayn tersebut. Maka semenjak itu mereka dikenallah dengan kaum Rafidah dengan ucapan Zaid bin Ali, rafattumuni rafattumuni, kalian telah menolak aku, kalian telah menolak aku, yakni menolak jawaban beliau. Naam, dalam memuji sahabat Abu Bakar dan Umar. Maka semenjak hari itu mereka dikatakan Rafidah, artinya orang yang menolak. Naam, menolak untuk memberikan pujian terhadap Abu Bakar dan Umar, sebaliknya bahkan mereka mengkafirkannya dan mencela kebanyakan mayoritas sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini bid'ah yang muncul di zaman-zaman sahabat. Khawarij, bid'ah Rafidah, dan juga bid'ah Qadariyah Mu'tazilah. Dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Nah, oleh karena itu, demikian, ikhwani fiddin azzakumullah, untuk kita semua mengenal sejarah dan dakwah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berpegang teguh dengan sunnah, dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan juga secara lebih khusus lagi pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala juga dibangun di atas dalil selain daripada hadis-hadis Rasulullah secara khusus. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan bagi kaum muslimin wal muslimat untuk berpegang teguh dan mengikuti petunjuk para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk padanya dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin, maka kami akan palingkan dia ke arah mana dia ingin berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini makna wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya kaum mukminin yang bersama dengan Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud oleh Allah mereka adalah as-sahabah, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang manusia yang terbaik setelah Rasulullah, manusia yang paling afdal, yang paling kuat keimanannya, ibadahnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mempersaksikan tentang kebaikan para sahabat dan juhud dakwah mereka, sampai-sampai beliau menyatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala natifahu." Nah, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar Gunung Uhud, Gunung Uhud yang ada di Madinah, gunung yang panjang dan cukup tinggi. Nah, gunung yang sangat besar. Seandainya salah seorang dari umat Islam ini berinfak emas sebesar Gunung Uhud tersebut, belumlah mencapai satu mudnya. Satu mudnya, satu ukuran mud adalah segenggam dengan dua tangan ini. Nah, belum mencapai kebaikan satu mudnya salah seorang sahabat, belum pula seperduanya, belum purna seperdua mudnya sahabat. Kalau kalian mau bandingkan jasa-jasa kalian dengan jasa-jasa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, mensifati para sahabat-sahabatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala di dalam sahih keduanya. Bahkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya mengkhususkan kitab pembahasan tentang fadailus sahabat, keutamaan-keutamaan sahabat, di dalam bab keutamaan Abu Bakar Siddiq, nah, keutamaan Umar dan seterusnya. Demikian pula Imam Muslim juga secara khusus di dalam sahih beliau menyebutkan kitab fadailus sahabat, bab kitab pembahasan tentang keutamaan-keutamaan sahabat, bab tahrimu subbi sahabat radhiyallahu taala anhu, bab haramnya mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian ma'asyar muslimin, jamaah sekalian yang sama berbahagia, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melanjutkan ucapan beliau bahwa usul sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan sunnah sahabat Rasulullah dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Nah, lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Lawan daripada tauhid adalah syirik. Nah, lawan daripada ketaatan adalah maksiat. Maka semua itu adalah merupakan tingkatan-tingkatan dosa di dalam syariatul Islam. Yang tertinggi adalah syirik, lawannya tauhid, akidah yang benar, dan yang kedua dosa setelah syirik adalah bid'ah, lawannya adalah sunnah, dan yang ketiga adalah maksiat-maksiat, lawannya adalah ketaatan-ketaatan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal di sini menyebutkan kepada kita dua hal yang merupakan lawan daripada dosa, yaitu perwujudan tauhid dan perwujudan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, kemudian meninggalkan bid'ah-bid'ah. Nah, kita telah menyebutkan tentang beberapa perkara bid'ah yang terdapat di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bid'ah khawarij, bid'ah rafidah, dan bid'ah qadariyah, juga bid'ah mu'tazilah. Nah, bid'ah mu'tazilah juga muncul. Nah, bid'ah ini di zaman Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan pimpinannya, pencetusnya adalah Wasil bin Atha' al-Ghazzal, yaitu ketika dia menghadiri majlis Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri adalah Imam Ahlus Sunnah, merupakan murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan tabi'in. Nah, maka di majlis Imam Hasan al-Basri beliau menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak mengharuskan dia keluar dari Islam. Tidak mengharuskan keluar dari Islam atau tidak dikafirkannya. Maka Wasil bin Atha' ini keluar dari majelis Imam Hasan al-Basri karena dia tidak setuju. Nah, bahkan dia menetapkan bahwa orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin, bukan pula kafir. Nah, tetapi berada di antara manzilah, baina manzilatain, yaitu di antara dua, berada di antara dua perkara, dua tempat. Nah, tidak mukmin, tidak pula kafir, akan tetapi di tengah-tengah ini. Tetapi di hari kiamat dia pun kekal dalam api neraka. Pada dasarnya sama dengan khawarij. Khawarij juga mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar dengan jelas dan kekal dalam api neraka. Tetapi Mu'tazilah ini, Wasil bin Atha' ini tidak mengkafirkan, tidak pula menyatakan mukmin di dunia ini. Tetapi di hari kiamat nanti tetap pada ujungnya kekal dalam api neraka. Nah, maka ketika itu Imam Ahmad mengusir dia. Nah, bukan dia keluar, tapi diusir oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Sehingga pada waktu itu Wasil bin Atha' i'tizal. I'tizal bermakna menyendirikan dirinya, mengasingkan dirinya sendiri keluar dari majelis itu. Naam, setelah diusir oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka semenjak itu,